kepadamu, wahai Rasulullah sang kekasihku dan panutan hidupku. Engkau cahaya umat, wahai Rasul sang kekasih Allah, kau penuntun hidupku. Aku berdoa juga bersolawat untuk harap syafaat Nabi Muhammad sang kekasih Allah. Lagi